Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua agama-agama bahkan budaya banyak menganjurkan kepada anak-anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, ibu dan ayahnya. Bahkan Islam lebih menganjurkan harus berbuat baik dan berbuat bakti yang lebih kepada kedua orang tua. Kenapa hal itu begitu dianjurkan oleh Al-Qur'anul Karim? Allah telah memberikan arahan kepada kita bahwa takutlah wahai manusia ketika akan datang suatu waktu di mana pada saat itu seorang ayah tidak akan mampu menolong anaknya. Dan pada saat itu seorang anak juga tidak akan mampu menolong orang tuanya. Hal ini dipaparkan dalam surat Al-Balad. Walil walidaini ihsana. Begitupun Al-Quran memberikan gambaran begitu dahsyat dan begitu lemahnya seorang ibu mengandung anaknya. Wahnan ala wahnin wafisoluhu pi amain. Dia merasakan letih dan lemah ketika kandungannya semakin besar. Semakin tambah bulannya, tambah lemah, tambah letih. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Setelah anak itu lahir, dia dipisahkan dan diasuh oleh ibunya selama 2 tahun. Dan dibesarkan dengan cara memberikan air susu ibunya. Hal ini Allah menyarankan, berbaktilah kepada kedua orang tua. Begitu dahsyatnya orang tua memberikan sayang dan cintanya kepada anaknya. Begitu tinggi cintanya yang tidak akan terbalas oleh anaknya sebesar apapun bakti anak itu. Oleh karena itu Allah memberikan arahan kepada kita, birrul walidain, berbaktilah, berbuat kebaikanlah. Tumpahkan segala kemampuanmu, tumpahkan segala jerih payahmu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Entah itu muslim, entah itu bukan muslim. Berbakti adalah sesuatu yang sangat baik yang harus dilakukan oleh seorang anak. Anak merupakan anugerah bagi kedua orang tua. Anak merupakan amanah yang harus dijaga di antara keduanya, orang tua juga anaknya. Berbaktilah. Al-Quran memberikan arahan kepada kita dan begitu indah arahan itu. Al-Quran menyampaikan dalam satu ayat, wabil walidaini ihsana, wahai anak-anak, berbuat baktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ihsana, dengan sebaik-baik berbuat baik. Ihsan akhirnya adalah kebaikan. Segala kebaikan yang engkau miliki, segala kekuatan yang engkau miliki, tumpahkanlah, berikanlah kepada kedua orang tua. Alangkah bedanya berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat adil kepada orang tua. Adil adalah memberikan hak sebagaimana yang dia berikan kepada kalian. Tetapi kalau ihsan, memberikan lebih daripada yang tidak engkau terima. Seandainya orang tua memberimu kebaikan satu, kamu harus beri kebaikan kepada dia 10 kebaikan. Saya teringat sekali ketika Nabi Ibrahim memberikan kecintanya kepada Ismail alaihi salam. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka ladzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Karena syirik adalah sesuatu yang sangat zalim. Ini arahan orang tua yang sangat begitu cintanya kepada anaknya. Dan begitupun anak harus membalas cintanya kepada orang tua. Taatilah orang tuamu sama hanya engkau dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, berbakti adalah perbuatan yang sangat agung yang harus kita tunaikan, yang harus kita laksanakan tepat dengan bulan suci Ramadan ini. kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti dan berkarya hanya untuk Allah dan Rasulnya, setelah itu kepada orang tuanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah segala salah dan hilafnya kedua orang tua kami. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu. Maafkan mereka dan berkahilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada daging darah mereka dalam tubuh ini. Ampunilah kami yang tidak bisa berbakti kepada orang tua kami. Mampukanlah kami untuk bisa memohonkan ampun atas kesalahan dan kehilapan kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Berilah kami kemampuan untuk membesarkannya. Berikanlah kami kemampuan untuk memohonkan rahmat dan ampunan untuk kedua orang tua kami. Masukkanlah mereka ke dalam jannatul firdausmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.